sini dan juga pada penonton yang menyaksikan live streaming pagi ini juga melalui akun bukan Ustaz Iya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami mohon pada para asatiz dimulai dari Habib Jafar dahulu untuk menjelaskan tentang beberapa poin yang kaitan dengan penguatan akidah kita. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya takzimkan, para tuan guru, para asatid kami, wabil khusus Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LCMA, yang saya sayangi Ustadz Salim, Ustadz Lukman kakak saya, dan Ustadz Faizar yang sangat hangat. Hangat kalau diskusi sama beliau, karena ada unsur-unsur makhluk lain di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu poin saja tentang tadabur kisah Quran, karena memang di bidang inilah saya ingin mendalami. Ada sebuah atsar dari sahabat Abdullah bin Jundab ketika ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa keimanan kalian luar biasa. Ini saya dapat 2016 ketika sedang diskusi dengan Ustadzun al-Mukarram, Ustaz Budi Azhari. Asarnya berbunyi, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla anna ta'allama al-Quran. Dulu kami ketika masih muda, ketika masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kami iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran. Lalu ketika Al-Quran turun, itu menumbuh suburkan keimanan kami. Jadi 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat di Makkah, itu konten utamanya adalah tentang iman. Ketika ditanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyediakan satu waktu khusus untuk berkisah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Qur'an itu seperti hanya kisah. Dan kisah ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik keimanan orang-orang terbaik pada masa itu. Kita lihat di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi peliknya, sulitnya, beratnya dakwah, ternyata hiburan yang diberikan Allah untuk menyenangkan hati beliau adalah kisah Quran. Maka dai-dai macam kita ini ketika seharusnya mengalami berbagai macam tekanan, kita kembali kepada hiburan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka kita akan terhibur. Betul-betul kita akan merasakan hal yang semacam ini. Ketika saya menghadapi beratnya ujian-ujian dalam dakwah, selalu kisah Al-Quran membuat hati saya stabil dalam waktu yang sangat singkat, tidak butuh waktu lama. Saking kuatnya pesan dalam kisah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat berikutnya, surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Ada jutaan, triliunan kisah manusia, lalu dari zaman Nabi Adam sampai saat ini Allah pilihkan kisah-kisah terbaik, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kisah-kisah terpenting yang menjadi kunci-kunci bagi kita untuk menghadapi setiap masalah. Dan secara khusus yang disebut ahsanul qasas adalah surat Yusuf. Lalu di akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah Al-Qur'an itu ada ibrah bagi orang yang menggunakan akal hatinya, yang bisa mengambil, menyerap hikmah merasakan keimanan ketika membaca kisah Al-Quran adalah orang yang berusaha mengoptimalkan fungsi akal hatinya. Dia menggunakan. Maka nah haditha yuftara, itu bukan dongeng. Walakin tasdiqal ladhi baina yadaih. Kemudian itu adalah konfirmasi kebenaran kitab terdahulu. Wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Wa huda wa rahmatul liqaumi yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika saya diminta apa Ustaz nasihatnya terkait kami dai-dai muda dulu, ana juga ketika di pondok ngalami yang seperti antum, kelas 2 SMA jam 2 siang keluar jalan kaki 1 jam datang ke satu kampung untuk taklimul qura bahasanya. Kalau di sini kan tadi dengar ceritanya Ustaz Salim lebih lama itu ya, setiap apa berapa kali, waktu sekali Ustaz, seminggu Ustaz taklimnya ke atas ke desa-desa, bahkan ada yang ditempatkan 3 bulan sampai 6 bulan. Maka ketika antum-antum semua para asatidz muda bisa menyampaikan kisah-kisah Al-Quran untuk penguatan akidah mereka, ini akan sangat kuat sekali. Mempelajari kisah Al-Quran tidak susah. Kita bisa apa, ada buku yang Ibnu Katsir itu Qasasul Quran ya, yang sudah lengkap dan beliau sudah ngurutkan kisahnya dari awal sampai akhir. Kalau kita baca kisahnya Nabi Musa kan kepencar-pencar tuh. Tapi kalau kita ngelihat di buku beliau sudah rapi ya, tinggal kita ikuti. Kemudian kita bahasakan, kita keluarkan hikmahnya sesuai dengan kualitas masyarakat yang kita ajak bicara. Mudahnya berkisah bagi mereka yang mau mengusahakan, dan dampak pengaruh kisah ini yang luar biasa. Ada penutup satu kisah ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengadakan nafir am, mobilisasi untuk menyerang Persia. Setelah 3 hari mobilisasi, tidak ada satupun sahabat yang berani menjadi volunteer, yang jadi relawan, tidak ada yang berani berangkat. Terus kemudian kita melihat bahwa ini yang menggerakkan Umar bin Khattab, yang digerakkan para sahabat yang sudah dididik Rasulullah, ada yang 10 tahun, ada yang 23 tahun. Ketika ditanya, kenapa? Apakah para sahabat pengecut? Bukan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah emak-emak di Arab sana itu, ketika anaknya balita digendong, nina bubuk, itu yang diceritakan adalah tentang betapa sangarnya pasukan Persia. Kisah itu didengar ketika masih kecil, tapi efeknya masih terasa di alam bawah sadar para sahabat, walaupun Rasulullah SAW sudah mendidik mereka selama sekian lama. Itulah betapa kuatnya kisah Quran kalau bisa digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustaz Faizal di Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Biar semangat, kita bir dulu ya. Allahu Akbar. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini udah kayak mau diklatsar. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kesyukuran yang besar kepada Allah Ta'ala yang telah mengizinkan kita duduk dalam satu majelis ini. Saya berbicara di hadapan para asatidah semuanya bukan untuk menggurui, apalagi merasa yang terbaik dari antum semuanya. Karena antum-antum semua pasti guru-guru saya dan punya kelebihan yang saya tidak miliki. Dan sekedar sharing tentang penguatan akidah yang perlu kita galakkan di Nusantara ini, wabil khusus di Tanah Jawi ini. Ya kalau saya, antum mesti sudah tahu ya bidangnya. Disebut Faizar, mesti orang ingetnya jin dan setan. Astagfirullah. Semoga saya nggak termasuk setan-setan manusia. Ya. Kalau gimana? Oh, booster, oh iya. Nah, kalau tadi Habib Ja'far ya di akhir ceramahnya, di akhir tausiah beliau menyampaikan tentang kisah-kisah tentara Persia yang dikisahkan kepada para sahabat di masa kecil, sehingga tertanam di alam bawah sadarnya bahwa pasukan Persia itu sangat superior, sangat kuat, sehingga sempat ada rasa takut ya Bebe. Kalau di kita, negeri kita ini, kisah-kisahnya malah lucu. Awas, jangan pulang malam-malam, ada pocong itu di kebun pisang. Akhirnya anak-anak takut. Setiap kali jalan di pohon pisang, di benaknya itu selalu terfikir dan tergambar sosok pocong. Akhirnya jin ngerti, jin update. Mereka juga hobi tasakul, menjelma, dan bisa menampak-nampakkan diri, memadatkan wujudnya ke alam manusia. Karena di zaman ini, apalagi di tahun ini, rilis film yang dulu pernah muncul di salah satu televisi di Indonesia, yakni Pocong Mumun. Mumun bangkit lagi dari kuburnya di bioskop sekarang. Ya. Anak-anak akhirnya mulai takut lagi sama pocong, sama jin. Nah, jin itu nggak ada yang dilahirkan dalam keadaan wujudnya seperti pocong atau kuntilanak, sundel bolong atau tuyul. Wujudnya kayak apa kita nggak tahu ya. Nggak ada penjelasan lebih detail bagaimana wujud aslinya jin. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini, kita selaku dai-dai muda, plus juga orang tua-orang tua yang masih muda, ya, janganlah sampaikan dongeng-dongeng yang semacam itu kepada anak-anak kita. Karena itu tanpa disadari akan mengikis akidah mereka sedikit demi sedikit. Layaknya gula pasir yang mengeroposkan tulang kita sedikit demi sedikit. Ya. Dan itu menjadi keuntungan yang besar bagi para setan untuk menipu akidah manusia. Sekarang wali-wali mereka ya di antara kaum-kaum milenial enggak disebut lagi sebagai kahin atau arraf. Istilahnya udah lebih keren lagi, yaitu indigo. Indigo. Kalau antum tahu indigo itu dari bahasa Spanyol, artinya warna nila. Ya, berdasarkan warna 7 cakra yang ada di sistem endokrin manusia. Dari yang paling bawah, letaknya di bawah kemaluan menurut versi mereka itu berwarna merah. Warna oranye letaknya di perut bagian bawah, kuning di area lambung, hijau di dada, biru di tenggorokan. Indigo yang ada di cakra mata ketiga. Ini kita gak lagi bahas Naruto ya, ya walaupun bahasanya cakra. Oke, cakra Kyuubi itu oranye ya. Ya karena memang di segelnya itu di perut. Nah, itu mereka-mereka yang akhirnya dibuat dibuat apa ya istilahnya? Walinya setan untuk semakin memperparah ketakutan manusia yang ada di sekitarnya. Karena mereka akan mengatakan, "Oh, memang betul itu di situ ada pocongnya. Ada kuntilanaknya." Mengambil sedikit dari tafsir Qur'anil Azim. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqo. Bahwasanya dulu ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Maka bertambahlah rahaqo. Rahaqo ini terpaut tiga makna, ditambah ketakutannya, kepanikannya dan terornya. Maka betul sekali setiap orang yang minta perlindungan kepada jin, ya zaman sekarang samar, enggak pakai sesaji lagi, enggak pakai permisi-permisi lagi, tapi pakai klakson, tindin. Untuk apa? Untuk menghormati makhluk yang bau rekso di jalan tol yang katanya itu angker. Di tikungan, tikungan maut yang katanya banyak memakan tumbal. Ini kan lucu sekali itu. Ada padahal tikungan maut itu kalau kita lihat ada titik blind spot. Kalau di Kerumput, di daerah saya di Banyumas itu, kalau antum pernah ke daerah Banyumas, itu ada jalanan yang meliuk-liuk di hutan pohon karet. Di situ selalu ada pengemis. 24 jam ada. Mitosnya pengemis-pengemis itu adalah penyelamat lah. Jadi orang-orang yang mau selamat itu suruh ngelempari koin-koin supaya tidak diculik sama makhluk dari pantai selatan. Jadinya dilempar-lempari koin supaya selamat. Ya kalau niatnya sedekah, mafi muskilah. Tapi kalau niatnya itu untuk tatoyur, bermasalah akidah. Nah kemudian, ditafsir pada ayat yang sama, beliau menjelaskan bahwa asalnya dulu itu jin takut sama manusia. Ya bahkan lebih takut daripada manusia kalau ketemu jin. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu jin sama-sama lari sebenarnya. Cuma kalau ya karena sudah termenset di bioskop ada apa Badarawuhi pocong ini dan kuntilanak, ya kita tergambar menakutkan sekali sosok mereka itu. Ditembak gak mempan. Padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, setan dicekik bisa mati ketika menampakkan diri di alam manusia. Ibaratnya ketika mereka menampakkan diri di alam kita seperti ikan hiu yang terdampar di pantai, sekuat apapun dia di samudra, ketika udah di pantai gak bisa ngapa-ngapain, kleyar-kleyor ya, tinggal digoreng aja. Ya sama kayak jin kalau nampak di alam kita itu saat-saat terlemah bagi mereka. Maka lo jenengan ketemu kuntilanak jambak aja itu. Barangkali pakai wig. Tapi kenapa kok mereka akhirnya jadi sembarangan ngerasuki manusia, neror manusia? Karena suatu ketika, ya ketika ada Sayyidul Qaum mau apa nginep di sebuah lembah, dia itu berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi." Kami minta perlindungan kepada yang mbau raksasa yang menguasai lembah ini. Ketika jin itu mau lari karena ada manusia yang datang, ada beberapa jin yang dengar perkataan itu. Akhirnya mereka memanggil teman-temannya yang sudah lari dan berkata, "Narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum." Kami lihat ternyata mereka itu takut sama kita seperti halnya kita dulu takut sama mereka. Fadanong minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Akhirnya yang tadi mau pergi, mereka semua berkumpul menjadikan manusia kerasukan dan bebal atau gila ya. Ini awal mula kenapa kok di Indonesia banyak kasus kesurupan dan kebanyakan orang-orang di daerah barat Pulau Jawa ini kalau kerasukan adalah seperti harimau. Ya karena sudah termenset. Khodam terkuat Prabu Siliwangi adalah Maung Bodas. Di Banyumas jarang yang kesurupannya seperti macan. Di sini mungkin jarang yang seperti macan. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, kepada ranah akidah, banyak sekali orang-orang yang kalau kerasukan seperti itu karena memiliki laku-laku tirakat. Kenapa Pak? Kenapa mereka melakukan laku tirakat tertentu? Karena ternyata kalau kita tinjau dari aspek psikologi, dia orang yang butuh apresiasi, butuh diakui eksistensinya, dan butuh perhatian. Istilahnya apa? Kenapa mereka belajar ilmu kebal dan belajar ilmu-ilmu metafisik seperti itu? Ya istilahnya caper. Ya akhirnya ya kerasukan jin betulan dan tercampur dengan emosi negatif yang ada pada orang tersebut. Tidak berpanjang lebar, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita mau belajar banyak dari guru-guru yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 15 menit sudah. Langsung terjadi sabotase. Tes. Selanjutnya kita dengarkan penguatan akidah yang langsung di lapangan, Ustaz. Bahasa Inggrisnya kabel. Kabel. Dah kentara. Masih kentara. Mau bodas sih. Ya Rab, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kesalahan bukan pada mereka, pada sekali. Apa langsung. Gak masalah, kami yang kan belum. Masalah jin kan belum. Jin apa denim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh guru-guru, tuan guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim, Ustaz Faizar, Habib Ja'far, dan semua abang-abang, kakak-kakak, para santri, para asatid. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bicara dakwah, bicara turun ke lapangan, bicara kita ketemu sama masyarakat, kita tuh harus punya dua kesadaran. Ketika orang memperlakukan kita, kita punya dimensi pribadi yang A. Tapi ketika kita memperlakukan orang lain, kita juga punya dimensi kesadaran B. Kadang orang tuh turun ke lapangan atau hadir ke masyarakat, itu lupa dia sedang pakai aplikasi yang mana gitu. Misal, kalau kita bicara ngajar umat, kita sebagai da'i harus paham, dakwah itu kan ada tiga, ada dakwah ilayya, dakwah kepada saya, itu haram hukumnya. Saya lah ustadznya, saya gurunya, kalau bukan saya jangan dengerin, tak boleh kan, dibaca kemarin di atas. Makana libasyarin ayu'tiyahullahul kitab wal hukma wal nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadal li min dunillahi. Tak boleh dakwah ilayya. Dakwah ilayna juga enggak boleh. Ulu hisbin bima ladaihim farihun, itu setiap kelompok merasa dianya yang paling benar, itu enggak boleh juga. Nah, yang diperbolehkan Allah dan diinstruksikan Allah Fusilat 4133 itu. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi ngajak orang tuh kembali kepada Allah. Nah, kesadaran itu harus masuk di dalam seorang dai kita sebagai ini, untuk ngajak orang kembali kepada Allah. Dakwahnya ilallah supaya dia kagumnya sama Allah, bukan kagum sama komunitas dakwah kita gitu. Ini beda kesadaran. Aku mau ngajak orang kemana nih? Ngajak orang ke Allah atau ngajak kagum sama yang aku kerjakan? Maka ketika dakwah ilallah, yang akan banyak diceritakan Allahnya bukan dianya. Itu kesadaran satu. Saya ngajak dakwah. Tapi ketika sudah totalitas kita ngajak, udah kasih minyak goreng, udah kasih paket, udah kasih es krim, udah pembinaan, harus ingat juga kesadaran yang kedua, hidayah milik Allah. Kita tugasnya cuma A, B, C, D. Coba dulu. Apa A, B, C, D? Ajak baik-baik. Monggo Pak. Saya juga belajar gitu, kalau masuk di Jawa, oh berarti matur nuwun, matur sembah nuwun, kulo wangsul rumiyin, nah gitu-gitu. Matur nuwun ingkang kata, bi lisani qaumihi. Saya pergi ke Sulawesi, beda lagi bahasanya, ustaz, enggak ada ustaz di sana, pakai S, ustaz. Ustaz Samad, ini enggak ada Ustaz Somad, enggak ada, Ustaz Samad. Zaitung Rasming. Zaitung Rasming. Oh Daeng, kenapa... orang itu kalau bilang ikan ikang makan makang, oh kata Daeng, itu orang kuno. Kalau Daeng, kalau saya modern. Kalau saya modern, kata dia. Lupa dia ada G kat belakang. Ustaz, kapan kita itu zoom? Apa zoom ustaz? Zoom lama saya. Oh zoom. Ajarkan kami bagaimana bayar zakat ustaz. Zakat. Oh zakat. Enggak ada huruf Z di sana, huruf S. Pindah ke Medan beda lagi. Tolong itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Hanya orang Medan Ali yang paham itu. Mana leh? Gimana i'rabnya tuh? Ya kan so'uba i'rabuhu gitu ya. Tolong itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Jauh-jauh Ustaz lihat Ustaz Puji itu belakang antum tuh. Ah itu. Ah. Alinya enggak nampak. Masuk kita bilisan nih qaumihi, paling enggak lahjah, intonasi apa masuk. Apa ABCD, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik dan harus melihat dari sudut pandang mad'u. Kita memang harus pastikan ini baik, benar, baik, bagus. Itu sudut pandang kita. Tapi mad'u dia cara pandangnya beda. Dia nomor satu harus bagus dulu. viral dulu, enak dipandang, nah, itu baru dia mau terima. Makanya anak sekarang kita memaksa, ini benar, ini betul, tapi cara ente nyampaikannya harus jamal, harus baik, harus bagus. Jadi kalau kita sebagai pendakwah mulainya dari benar, baik dan bagus, kalau orang yang menerima dakwah dia harus lihat dari sudut, dia akan melihat dari sudut pandang bagus dulu. Jadi terbalik cara pemandangnya. Ini yang saya bilang beda kesadaran. Anak-anak muda sekarang, oh keren. Yang penting keren dulu, baru dia mau dengar. Kemarin kita tes Ustaz, bikin program meet up anti baper, bikin seminar anti baper, bikin video banyak. Nah, ada yang daftar. Tapi begitu kita bilang nanti yang ikut daftar dapat hadiah iPhone 8, langsung penuh 3 grup. Otak imanuhum fi iPhone-ihim. Coba dulu. Imanuhum fi iPhone-ihim. Nah, gitu. Begitu dapat door prize iPhone, ramai yang datang. Masya Allah. Itu jamal. Ketika turun ke anak-anak muda, enggak pakai Ustadz Lukman, enggak pakai Ustadz Adia, pakai Bang Adia, Bang Lukman. Outfit kita langsung berubah. Pakai topi, pakai sepatu cat. Hati kita enggak berubah sama Allah. Ini hanya casing aja. Karena imanuhum fi ayunihim. Dah, itu tadi kesadaran yang kedua. A, B, C. B, C. C adalah contohkan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dai, orang yang ngajak orang kepada Allah tuh ujiannya kan dirinya sendiri. Bayangin, lagi ngomongin, kita harus berpegang teguh pada Allah. Tidak lama WA masuk, ya voucher listrik di rumah habis. Langsung goyang kan. Kita lagi ngajarkan orang untuk bertauhid kepada Allah, lagi turun ke lapangan. Saat itu istri kita di rumah kehabisan voucher, kehabisan. Siapa sandaran kita? Di situlah ia kana budu wa ia kana stain, kita diuji sama Allah. Reaksioner enggak kita marah-marah sama istri? Marah enggak kita sama pasangan kita? Marah enggak sama anak kita? Maka saya bilang kalau di internal ini cerita sharing itu, kalau di Munzalan MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Orang yang pertama harus merasakan dampak dari hijrah dan kebaikan yang kita lakukan itu adalah keluarga. Maka ku anfusakum wa ahlikum, kan terdekat dulu. Banyak orang hebat di atas panggungnya, banyak orang hebat di sosmednya, tapi sama keluarganya, anak-anaknya tidak suka sama dia, tidak kagum sama sekali sama ayahnya, tidak mau, tidak suka. Siapa tidak kenal. Dia lebih sedih kalau pembantunya yang pergi. Nah, ini dai kita masuk ke dalam contoh siapa kita. Karena kebaikan itu tidak cukup hanya dicontohkan, tapi harus kita jadi pribadi yang dicintai. BTS itu hanya ganti logo kotaknya McD dari warna merah kuning berubah jadi ungu dan kuning. Yang beli banyak. Kenapa mereka beli? Mereka beli idealisme? Enggak, mereka karena cinta aja, karena suka aja. Nah, sebagai dai kita harus dicintai. Tadi saya dengar Ustaz Salim bilang ada salah satu ustaz yang pulang diantarin, diarak, dibawakan motor, dibawakan apa. Nah, itu SOP wajib sebagai dai, harus dicintai gitu. Gimana caranya? Mudah-mudah memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sering-sering minta ampun kepada Allah untuk mereka, karena mereka belum paham. Namanya juga anak-anak terjebak di tubuh dewasa, botuna, bocah tua nakal. Mad'u kita tuh gitu, lucu-lucu dan menggemaskan. Jangan mereka, jadi saya bilang ke mereka bukan orang jahiliyah. Mereka tuh lucu dan menggemaskan. Memang kadang-kadang mau kita cubit juga ginjalnya gitu. Kemana siapa yang bilang gitu? Ya kan? Terus yang terakhir D, doakan. Karena hidayah milik Allah. Tugas kita bukan merubah. Nah, kadang banyak orang kesal berdakwah, dongkol dalam menyampaikan itu karena berharap merubah orang. Tak bisa bos, kita tak bisa merubah siapapun. We cannot change anyone. Kita tak bisa merubah siapapun. Hidayah milik Allah. Tugas kita ya ABCD itu ang. Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Biarkanlah Allah yang memberikan dia hidayah. Nah, begitu sadar kita sampai sampai situ, barulah masuk kalimat wa ma alaika illal balagh. Kita udah totalitas, sudah coba segala macam cara. Hasil serahkan sama Allah. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran, banyak. Waktu apa terima minyak goreng matur nuwun, nggih, matur nuwun. Naik sampai di atas, goreng babi dia. Pakai minyak goreng bansos misalnya gitu. Ini hidayah Allah, maka tugas kita hanya nyampaikan gitu. Mudah-mudahan para asatid, para guru, teman-teman semua di sini, kita sadar bahwasanya memang memulainya memang harus dari kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu beres dulu, tunaikan kewajiban kepada Allah sebagai bentuk syukur, baru haknya kita Allah kasih. Hidayah, orang ikut, itu bonus dan bukan tujuan. Karena perjanjian kita kan ilahi anta maksudi warizoka matlubi. Begitu kira-kira. Jazakumullah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah selalu. Selanjutnya kepada Ustaz Salim Abdillah. Betul, Pak. Tidak boleh dilangkai. Iya, tidak boleh. Langsung tanggung aja. Oh, boleh. Pelanggaran ya, Pak. Iya. Ya, sini. Ya Allah, ya Allah. Sedangnya lapis-lapis permikan. Hadratul Afadil, guru-guru kita semua, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Luqman, Ustaz Faizan, Habibana Ja'far Al-Jufri, para pembina pesantren masyarakat Merapi Merbabu, Ustaz Puji Hartono, Ustaz Suhaya Tumijanta, para pengurus, Pak Asra Bi Abdihi, Pak Nur Hardianto, Mudir Santren Masyarakat Merapi Merbabu yang kita takdimi, Ustaz Kiai Mustafa Haryanto beserta seluruh jajaran para asatid maupun ustadzat yang hadir, tamu-tamu yang kami muliakan, para asatid dari Salman Al-Farisi, dari mana lagi, ma'had mana lagi nih Ustaz lain, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Telah banyak yang ditaujihkan guru-guru kita. Saya izin menyampaikan satu atsar yang menarik. Pada suatu hari datang ke Al-Madinatul Munawwarah beberapa orang dari kalangan tabi'in. Mereka datang berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menangis dan meratap-ratap. Dan mereka berkata, betapa ruginya kami. Betapa tidak beruntungnya kami, terpisah hanya beberapa waktu, hitungannya bulan saja. Tandanya mereka datang lebih awal beberapa bulan, mereka akan menjadi sahabat, karena berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka luput beberapa bulan, sehingga mereka hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka dengan itu statusnya menjadi tabi'in saja. Tidak bisa menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangis galau mereka, sedih mereka, kecewa mereka karena tidak sempat berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilihat oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda mendatangi mereka dan bertanya, kenapa kalian menangis? Mereka mengenali Abu Darda dan mengatakan, engkau wahai Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beruntungnya engkau karena bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa celakanya kami, betapa ruginya kami, betapa tidak beruntungnya kami karena luput dari bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, buat apa kalian sesali luputnya kalian dari berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memangnya kalian bisa menjamin kalau kalian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menjadi orang-orang yang beriman kepada beliau, membenarkan beliau dan berjuang bersama beliau? Berapa banyak orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disungkahkan wajahnya ke dalam jahanam karena kekufuran ataupun kemunafikan? Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, bukankah lebih baik bagi kalian, kalian mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan bahkan boleh jadi kalian menjadi lebih mulia dari kami para sahabat, karena kami beriman dengan berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian beriman tanpa bertemu wajah beliau, dan kalian adalah orang-orang yang dirindukan oleh beliau yang membuat kami para sahabat cemburu. Para sahabat adalah contoh terbaik dalam memahami keimanan, dalam memahami akidah, dalam memahami qada dan qadar, dalam memahami segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah rujukan agung kita kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in ini mungkin karena terbawa perasaan baper, tidak berkesempatan berjumpa Rasulullah, maka kemudian mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak tepat, cara berpikir yang tidak tepat, yang kemudian diluruskan oleh Abu Darda. Maka hari ini dalam persoalan akidah kadang-kadang saya merasa betapa sederhananya kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan berarti persoalan-persoalan yang dibahas itu tidak penting. Mungkin penting. Tapi lihat hari ini ada orang membahas aynallah, di mana Allah, lalu digunakan untuk memisahkan manusia, siapa yang minna dan siapa yang laisa minna. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy beristiwa, maka dianggap minna. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh waktu, maka dianggap laisa minna. Padahal para ulama terdahulu, dua-duanya yang berpemahaman seperti itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Aynallah di zaman ini menjadi bid'ah karena kita tidak merujuk kepada para sahabat. Para sahabat membahas aynallah bukan untuk membahas di mana kedudukan Allah, tetapi untuk membahas, untuk saling mengingatkan bahwa Allah maha mengawasi, bahwa Allah maha melihat, bahwa Allah tidak pernah lepas dari kita di dalam segala perbuatan kita. Ketika penggembala itu ditanya, tolong berikan kepada kami, perahkan susu, sembelihkan satu ekor, karena kami adalah musafir yang kelaparan. Kata gembala, oh tidak, karena saya tidak punya hak untuk itu. Saya hanya bertugas mengembalakan, sementara itu adalah milik majikan saya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukan karena beliau hendak memaksa, tetapi mengatakan untuk barangkali menguji. Beliau mengatakan, bukankah majikanmu tidak akan tahu dari sebanyak ini kambing kalau kau ambil satu saja? Tidak akan sadar. Lalu gembala itu berkata, fa'ainallah, maka di mana Allah? Lihat generasi sahabat, betapa jernihnya. Ketika bertanya di mana Allah, urusannya adalah mengingatkan tentang bahwa Allah itu maha mengawasi. Sederhana, tepat, indah. Dan ini di antara persoalan umat di zaman ini ketika mereka tidak memahami fikih prioritas. Yang dibahas perkara-perkara yang furu', baik dalam urusan akidah, karena orang mengira kalau urusan akidah usul semua, padahal dalam akidah ada usul, ada furu'nya juga. Sehingga Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggalkan kita dulu, pernah sampai mengatakan orang-orang ini ribut membicarakan dengan apa kita turun untuk sujud, dengan tangan dulu atau lutut dulu. Dan mereka lupa ada jutaan yang telah mengatakan agamaku Islam, tetapi belum pernah bersujud, belum pernah salat dengan baik dan benar. Maka inilah salafus salih yang selalu meluruskan pemahaman kita terkait berbagai hal, kadang dengan cara jenaka, seperti Al-Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi yang suatu hari di zaman ketika fikih dijadikan pembahasan yang sangat rumit, menyadarkan orang-orang tentang hakikat fikih adalah untuk memahamkan Quran dan Sunnah yang membuat orang beramal dengan semangat. Ada orang tanya kepada beliau, wahai Imam As-Sya'bi, kalau aku mandi di sungai, kemanakah aku harus menghadap? Apakah ke arah kiblat, atau membelakangi kiblat, atau menghindar dari dua arah itu, dan bagaimana kalau aku tidak tahu kemana arah kiblat? Maka Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi menjawab, menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan agar tidak hanyut atau diambil orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya juga serius. Serius. Jawabannya serius. Saestu, tenan. Emang disetting untuk tempat kayak situ, Pak. Kalau gintir gimana? Gintir. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Para asatiz habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, para mujahid fi sabilillah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkait tentang sumbangan, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, menyekolahkan anak yatim, infak beras, ini kenaknya di tiga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkait tentang masalah salat, baca Quran, zikir, semua yang terkait dengan fisik badan, tubuh itu terwakili oleh wa yuqimuna shalah. Sedangkan yang memotivasi untuk dua amalan badani dengan mali ini semua bertumpu kepada yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib inilah yang disebut dengan akidah. Jadi ketika orang sibuk dengan pembahasan yang dipancing oleh Ustadz Salim. Ustaz Salim memang suka memancing-mancing. Ketika orang menyibukkan diri dengan pembahasan Ainallah, lalu melupakan wa yuqimuna shalah dan ma mimma razaqnahum yunfiqun, berarti dia bukan yu'minuna bil ghaib. Jangan lupa, ketika pasukan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, Ustadz-ustadz Kaisar Konstantin sedang sibuk membahas iblis sebesar apa. Kata ustadz yang satu, iblis sebesar rumah. Yang satu, iblis sebesar. Saking sibuknya mereka berdebat tentang itu, mereka lupa rupanya Muhammad Al-Fatih sudah masuk. Dan iyam saskum qarhun faqad massal qawma qarhun mislu latattabi'unna sunana alladhina min qablikum. Kamu akan ikuti mereka, orang-orang sebelum kamu itu, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga akan masuk ke lubang yang sama. Kalau dulu 500 tahun yang lalu mereka sibuk membahas tentang iblis sebesar apa, lalu kampung mereka diambil Al-Fatih, persis sekarang sibuk masalah lutut atau kening, batu bara diambil, emas diambil, dan kita sibuk dengan itu di dalam masjid sehingga lupa tentang masalah fikih muamalat, sibuk membahas tentang darah haid, darah nifas, darah bisul, darah wiladah, darah ini, darah segala ini, air suci. Saya tidak mengatakan pembahasan ini tidak penting, penting, tapi tujuan dari yu'minuna bil ghaib bukan berputar pada masalah skolastik yang tidak berujung pada amal. Yu'minuna bil ghaib yang mana yang diinginkan Allah SWT, yang berakhir pada yuqimuna shalah dan wa mimma razaqnahum. Ada anak muda yang mestinya menghabiskan masa-masa mudanya dengan, kita tahu bagaimana indahnya masa muda, tapi dia justru mau mewakafkan dirinya di pesantren Merapi Merbabu. Itu pastilah dimotivasi oleh yu'minuna bil ghaib. Ada ustadz yang mestinya hari ini berceramah di Amsterdam. Nah, ke situ lagi, memang sulit move on. Yang mestinya ke Tokyo, yang mestinya ke Australia. Tapi justru mau membawa dirinya ketabrakan, benturan atau bentrokan, mau ke bentrokan karena pagi mungkin tabrakan. Iya, itu kan yang memotivasinya itu apa? Yu'minu nabil ghaib. Jadi sekarang kalau kita lihat, diundanglah motivator dari Jakarta masuk ke dalam hotel, semua PNS diajak, lalu dihidupkan sound system menggelegar, lampu dimatikan, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy. Karena motivasinya bukan yu'minu nabil ghaib. Kenapa orang sampai mau mengorbankan ayamnya, lebih dari ayam, kambingnya, setelah kita yakin bahwa kalau memang rezeki kita pasti tidak kemana, yu'minu nabil ghaib. Keyakinan itu yang buat kita. Padahal ini pemandangan ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Dari mulai berhari-hari, berminggu, berbulan. Nanti Ustaz Soman akan sampai ke sana, melihat Gunung Merapi, Merbabu yang begitu indah dan cantik. Tiba-tiba sampai kemari, hanya melihat wajah-wajah manusia ini saja. Siapa yang rela mengorbankan pemandangan yang begitu indah di belakang? Itu kalau bukan karena yu'minuna bil ghaib, bahwa Allah membalas lebih indah daripada itu nanti. Amin. Kamu dah tutup. Sudah ditutup. Semua yang minta video dari kemarin siang sampai kemarin sore sampai yang tadi malam, ana tunda, tunggu besok pagi pemandangan indah. Kenapa? Karena ana punya keyakinan yu'minuna bil ghaib. Keyakinan itulah yang ditumbuhkan di dalam diri. Tapi apakah setelah 13 tahun itu ditanamkan lalu kemudian menjadi kuat? Melihat itu dalam sirah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ma zannuka bithnaini fallahu thalithuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini cuma berdua, maka sesungguhnya ada Allah yang ketiga bersama dengan kita. Apa sesungguhnya yang diinginkan Rasul mengucapkan itu kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar sedang, saya tidak mengatakan Abu Bakar pengecut penakut, Abu Bakar berani. Tapi pada saat mereka berdua itu, seandainya mereka melihat kakinya ya Rasulullah, la abbasarana, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa yang terkandung dalam kalimat itu? La abbasarana, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Tidak ada yang paling mengerti makna kalimat itu kecuali Abu Bakar sendiri dan Rasulullah SAW. Dan kalimat Rasulullah itu menenangkan apa yang ada dalam hati Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Tapi mengucapkan kalimat itu lantang kan ketika sedang tausiah. Ketika sedang mengalami, baru dapat berita hoax aja, Ustaz mau ditangkap, hilang ayat itu. Api pas sedang bersama, la tahzan innallaha ma'ana. Apa kira-kira yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia mengatakan kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin? Nabi Musa sedang berkata untuk menenangkan siapa saat itu? Menenangkan dirinya atau menenangkan Bani Israel? Ketika Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, inna lamudrakun, kita akan tertangkap ini, kita akan tertangkap. Kalla, kata dia, inna ma'iyya, bersamaku. Dia tidak mengatakan bersama kita, karena saat itu temannya itu menakut-nakuti dia. Jadi kalau ada teman kita nakut, itu ada pocong. Kalla, inna ma'iyya rabbi wa ma'aka pocong. Balik. Jadi yu'minuna bil ghaib, inilah yang begitu lama ditanamkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah enggak juga Pak Ustaz, itu orang-orang yang enggak percaya kepada Allah, yang enggak percaya kepada Quran, enggak percaya kepada yang ghaib, itu buktinya hidupnya aman aja. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan itu, Hitler. Kepala tongkat komandonya itu gambar lambang burung nasar. Mobilnya itu di depan kepala burung nasar, bukan jaguar. Kalau dia pidato di mana-mana, background di belakang itu kepala burung nasar. Karena dia meyakini bahwa dia dilindungi oleh burung nasar. Manuk. Masuk nasar. Manuk. Artinya apa? Bahwa orang sekuat Hitler yang katanya hebat itu, itu yu'minu nabil ghaib. Cuman ghaib versi dia. Jadi orang yang dengan PD-nya ketemu dengan pejabat tapi enggak sholat. Ini orang enggak sholat, Pak Ustaz. Tapi kalau ketemu jenderal, ketemu siapapun PD. Ternyata apa? Ternyata di dompetnya ada keris pendek. Ternyata ada kuku macan. Ternyata ada kumis cacing. Ada kumis cacing. Jadi dulu ada, dulu kalau kumis macan masih namanya juga yuk minuna bil ghaib. Kumis cacing. Jadi kata dulu ada seboh nyari kumis cacing. Kalau kumis cacing ini ketemu, digenggam, masuk dia ke badan, maka ditembak kan? Enggak, ini kan kumis cacing. Kumis cacing enggak ada. Yuk minuna bil ghaib. Makanya orang-orang yang mau ninggalin istrinya, ninggalin anaknya, ninggalin kebunnya, ninggalin ternaknya, ninggalin rumahnya demi untuk membunuh Belanda dan mati masuk surga, orang ini menurut Belanda gila. Kan gila itu. Tapi menurut kita yang yu'minuna bil ghaib, orang ini mati syahid. Iskariman au mut syahidan asyhadah asma amanina. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Kata orang Belanda ini gila. Maka dibuatkanlah rumah sakit khusus untuk menangkap orang Aceh yang yu'minuna bil ghaib ini. Rumah Aceh, rumah sakit jiwa dibangun di Pulau Sabang. Sampai sekarang masih ada rumah sakit itu. Semua yang mujahid fisabilillah mau mati syahid itu dimasukkan ke rumah sakit ini. Menurut kita mereka waras. Menurut Belanda mereka gila. Yang mengatakan mereka ini gila siapa? Snok Horgronje. Atas nasihat dari Snok. Jadi keyakinan kita inilah yang sedang kita tanamkan ini. Untuk apa Ustadz Lukman, Habib Ja'far, Ustadz Faizar, Ustadz Salim meninggalkan kehebohan Yogyakarta, kehebohan kota-kota besar. Mereka punya keyakinan yu'minuna bil ghaib. Saya sedang tidak menceramahi para asatiz, tapi calon-calon ustaz yang luar biasa. Karena kalian nanti akan menghadapi gejolak hidup yang lebih dahsyat daripada yang kami alami. Goda-godaan yang macam-macam. Tanya bagaimana godaan materi ke Ustadz Lukman. Bagaimana beliau mengesampingkan itu semua demi janji Allah Subhanahu wa taala, "Ma la a'yunun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami beberapa kesulitan sedikit, sesungguhnya itu cara Allah memilih kita untuk lebih mendalami yu'minuna bil ghaib. Karena kalau hanya sekedar teori sangat mudah. Nama Allah, sifat Allah, pelajari satu kitab, khatam. Secara teori mungkin pas ujian nilainya bisa A. Tapi begitu berhadapan dengan ujian yang sesungguhnya di dalam kehidupan, dia down. Kenapa? Karena ilmu ini dia bukan teori, tapi dia praktek langsung. Apa yang diinginkan Allah dengan ujian-ujian dakwah ini? Allah cuma ingin supaya sujud kita lebih lama, supaya solawat kita lebih hudur, supaya hati kita. Bagaimana kita memahami ucapan Maryam saat dia berkata, "Ya laitani mut tu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Saking kan sakitnya penderitaan yang dihadapi oleh Maryam, dibesarkan oleh seorang yang sangat mulia, Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Tidak ada satu pun laki-laki yang boleh masuk ke dalam mihrab itu kecuali Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya Maryamu anna laki hadza? Dari mana kamu dapat makanan ini? Makanan musim dingin, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Musim dingin ada di musim panas. Itu kalau sudah musim dingin, semua pohon-pohon kurma itu seperti pokok kayu yang mati kering kerontang. Kalau sudah masuk musim dingin. Satu-satunya buah yang ada musim dingin, buah jeruk. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allah ciptakan jeruk ada di musim dingin supaya perut orang beriman itu hangat panas supaya dia tidak masuk angin. Nanti pada musim panas kering kerontang tidak ada air, ditumbuhkannya buah kurma, ditumbuhkannya buah. Tapi pada Maryam diberikan Allah kekhususan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bukti itu dilihatnya secara zahir nyata, tapi ketika ujian itu datang dan saat mereka berkata makana abuki mura'a sawin wa makanat ummuki baghiya, bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila, kenapa kamu bisa hamil tanpa suami? Dia hanya berkata fa asharat ilai. Dia tak berkata apa-apa. Puncak daripada meyakini kepada yang ghaib, serahkan kepada Allah. Fa asharat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya itu. Dan mereka semakin menggila. Ternyata haters kalau tidak kita ladeni makin gila. Maryam tidak membalas. Dia hanya asharat ilaih. Lalu kemudian datanglah mukjizat. Isa pun berkata, inni abdullah, aku hamba Allah. Ataniyal kitab. Jadi sesungguhnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mampu mengonkan. Karena manusia ini kalau tidak, kalau stop kontak lampu kita tinggal onkan. Tapi kalau mengonkan isi kepala ini dengan membaca kisah dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi adik-adik yang ditinggal selama 6 bulan, bisa dibayangkan tempat yang kita kunjungi kemarin, ditinggal 6 bulan di sana. Itu sesuatu yang kalau bahasa anak sekarang amazing banget gitu loh. Tulislah, tulis kisah-kisah itu supaya para da'i di masa akan datang mengambil etibar pelajaran. 100 kisah menarik dari da'i Merapi Merbabu. Nanti kalau sudah siap anak endorse, kalau anak masih viral kita posting. Karena menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Cerita-cerita yang kita hadirkan hari ini kan adalah kisah-kisah mereka yang yu'minuna bil ghaib. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Abah Fani, beliau amat sangat yakin dengan yang ghaib itu. Sampai sore kemarin kita mendengar suaranya. Bergetar hati kita mendengar suara. Kalimat dia terakhir. Saat dia sedang berada di ruang ICU. Saat-saat dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pun. Bahkan letak posisi jenazahnya pun menjadi dakwah. Bahkan letak makamnya pun menjadi dakwah. Semua kehidupannya menjadi dakwah. Ana tidak pernah nanya umurnya berapa. Pas ana lihat tahun lahirnya 78. Berarti ana udah meninggal setahun yang lalu. Ana 77. Berarti 2 tahun yang lalu. Apa yang kau terima hari ini Abdul Somad, hanya bonus kelebihan kalau kau bandingkan. Apa kelebihanmu dari Abah Fani? Tidak ada sama sekali. Lalu kenapa kau masih kuberi hidup? Supaya yu'minuna bil ghaib, inilah yang membuat kita ini semangat terus. Jadi banyak sekali orang, tidak terhitung berapa orang bertanya, hampir di setiap tempat, Ustaz minum suplemen apa? Ustaz minum apa? Dia bilang, yang ada aja belum kuminum. Kau mau nanya minum apa pula lagi? Enggak ada minuman apa-apa. Enggak ada makanan apa-apa. Kalau durian jelas, udah habis tadi malam. Yang jelas itu suplemen terpaling-paling itu adalah yu'minuna bil ghaib. Kan yu'minuna bil ghaib itu yang membuat mereka tidak memakan buah kurma itu sampai habis. Sebelah kurma itu baru masuk di mulutnya. Lalu dia tanya Rasulullah, kalau aku ikut perang dengan mereka masuk surga enggak? Masuk, kata Rasulullah. Dia tinggal langsung masuk ke medan tempur. Kita biasanya kalau makan kan habiskan dulu baru nanya. Dia enggak, masih sebelah. Tidak sabar dia ingin masuk ke dalam medan peperangan itu. Jadi krisis yang sedang kita hadapi sekarang adalah krisis yu'minuna bil ghaib. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis yu'minuna bil ghaib. Gak yakin dia bahwa Allah itu ada. Gak yakin dia bahwa setelah hidup ini nanti akan hidup lagi, akan diminta tanggung jawab, akan ditanya. Hai Abdul Somad, sudah sampaikah engkau ke Merapi Merbabu? Hari ini saya bisa lantang menjawab, sudah ya Allah. Dibawa oleh Ustaz Salim. Tapi kan kita enggak seperti ulama dulu. Sampai kau ke sana Abdul Somad, sampai ya Allah. Tapi sampainya kan beda, dibawa pakai mobil, pulangnya pakai mobil tertutup. Yang kena hujan, mungkin mereka lebih dulu masuk surga. Itu menyenangkan mereka yang kehujanan kemarin. Yang ngomong yuk minun abil ghaib belum tentu yuk minun abil ghaib. Sana ana selalu meminta kepada Allah, jadikan aku sama seperti prasangka mereka terhadap diriku. Disangkakan orang penjahat ternyata baik, the best. Tapi disangka orang baik ternyata jahat, na'udzubillah. Betapa malunya nanti begitu di akhirat. Rupanya yang kena hujan kemarin di Jannatul Firdaus. Dan mereka saling bertanya, loh, Ustaz Somad kok orang teko ya? Orang ono. Kenapa? Apa dia leren dadi wong api? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya anak kalau diminta itu lebih pada sharing, lebih pada menasehati diri sendiri, lebih pada monolog, bicara terhadap tentang diri sendiri, lalu kemudian didengar oleh orang lain sedang bercerita. Jarang sekali anak kamu itu apakah sudah memikirkan akhirat? Lebih menunjuk orang, tapi lebih apakah aku sesuai dengan yang aku katakan ini? Apakah yang kukatakan yu'minuna bil ghaib melantang ini sama seperti keyakinan? Jadi kalau ujian ustaz itu lebih berat daripada jamaah, karena memang nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang ujiannya luar biasa. Nanti ketika dia menjawabnya itu, dia makanya ketika ditanya, man, siapa orang yang paling asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang paling hebat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-anbiya, summal amsal fal amsal. Di bawah itu. Banyak orang berpikir, oh nanti kalau kita sudah jadi ustadz, mendekatkan diri kepada Allah, ujian hidupnya ini, oh kita lihat bagaimana Nabi Musa AS. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bagaimana Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Bagaimana ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kata Ummu Jamil, tarakaka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu hai Muhammad, tidak turun-turun itu wahyu. Lalu datang Jibril alaihi salam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi yu'minuna bil ghaib ini dengan tiga cara. Pertama dengan teori. Itulah yang kita pelajari dalam ilmu akidah, atau disebut juga dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu al-fiqhul akbar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mata pelajaran, mata kuliah tauhid akidah mesti ada secara teori. Lughatan, wastilahan, kitabnya terserah. Di pondok-pondok biasa berawal dari Aqidatul Awam, naik ke Jala'ul Afham, lalu kemudian di Madrasah Sanawiyah Pondok Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, macam-macam kitab disusun oleh ulama secara sistematis. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan solat malam, itu masuknya dalam alladzina yuqimuna shalah. Tapi dia saling berputar. Teori tentang yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia saling berputar. Orang kalau bersedekah, yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Orang kalau sholat, baca Quran, yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Nah, jadi dia bukan anak tangga yang satu, dua, tiga, habis. Enggak, dia tidak begitu. Dia berputar. Semakin orang itu banyak bersedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka memperkuat yu'minuna bil ghaib. Semakin, makanya kata Allah SWT, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami nanti akan memberikan kepadamu ini kalimat ini berat ini mau kau sampaikan. Karena beratnya maka qumil laila nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa maknanya di situ? Dengan qiyamul lail, dengan engkau yuqimuna shalah, maka yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Menguatkan yu'minuna bil ghaib yang pertama dengan belajar teori lughatan wastilahan pembagiannya menurut para ulama, tapi juga yang kedua adalah dengan menguatkan yuqimuna shalah, dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menguatkan yuqimuna bil ghaib. Yang ketiga, setiap kami yang di depan berlima ini dan para asatiz, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak di belakang, setiap manusia beda ujian hidupnya. Seperti cap jempol kita ini berbeda, begitu juga tulisan takdir tak sama. Tapi setiap kita punya ujian hidup macam-macam. Kita melihat air ini tenang, tapi sesungguhnya di bawah itu bergejolak, bergelombang. Ujian hidup yang diberikan Allah itu tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan yu'minuna billahi. Berbagai ujian hidup yang saya hadapi sebelum terjun ke dakwah, ketika masih seorang pelajar penuntut ilmu, bagaimana di Mesir, bagaimana setelah pulang, bagaimana sekarang, itu semua saya yakin dan percaya husnuzon kepada Allah. Allah ingin menguatkan aspek yu'minuna billahi. Bagaimana kehidupan Ustaz Luqman pertama pulang dari Malaysia, ujiannya bagaimana, ujiannya sekarang. Lulusnya kita itu kapan? Ketika wajah kita dibuka oleh pelayat tersenyum karena husnul khatimah. Itulah lulusnya. Sekarang ini masih semuanya. Jadi kalau ana dikasih meja, dikasih kursi untuk bicara, berikut ini mari kita dengarkan narasumber yang sudah lulus ujian yu'minuna bil ghaib. Belum. Skor sementara. Skor sementara. Ini kita hanya share saja tentang pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana pengalaman-pengalaman. Boleh jadi yang diam pengalamannya lebih besar daripada yang bicara. Boleh jadi orang yang beradab sebagai mustami pendengar, yuk minuna bil ghaibnya lebih kuat. Hanya saja ini diberikan kesempatan. Beda ana dengan adik-adik kan cuma satu. Ana lebih dulu lahir, itu aja. Jadi adik-adik untuk membangkitkan semangat kalau sedang berhadapan dengan siapapun itu. Kamu lebih dulu lahir dari saya. Andai kita sama-sama lahir, belum tentu kamu lebih hebat dari saya. Mesti gitu. Tapi jangan diomongin. Di dalam hati aja. Mana tahu pas lagi ketemu dengan siapapun mau bicara. Itu apa? Itu termasuk bagian yu'minuna bil ghaib. Karena umur ruh itu sama. Ruh saya, ruh bapak kita dengan ruh nenek moyang kita itu sama. Cuma ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, itu ruh itu semuanya sama. Cuman pas terjunnya ke dunia masuknya ke rahim itu beda kloter. Itu yang beda itu. Kebetulan saya masuknya ke rahim orang Sumatera. Ya saya jadi orang Melayu, orang Sumatera. Seandainya dulu saya dimasukkan ke rahim orang Merapi, Merbabu, udah lancar bahasa Jawa saya. Udah enak saya tabligh akbar di dalam kemarin. Pasti gak sebentar begitu. Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan tentang bahwa kita masuk ke rahim orang ini, berada di tahun ini, Allah rahasianya ingin begini, itu pun bagian dari yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau ada orang, kenapa ya saya hidupnya di zaman banyak fitnah ini Ustaz? Kenapa saya enggak hidupnya di zaman Imam Syafi'i? Kenapa saya hidupnya enggak di zaman Rasulullah aja yang begitu indah? Kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Beda geng. Jadi keyakinan yu'minuna bil ghaib inilah yang membuat hidup ini terasa ringan. Dunia ini tidak sampai nisfu janahil ba'udah, setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, bukan satu sayap, ambil sayapnya, potong setengah. Gak bisa Pak Ustaz, ambil mikroskop. Begitulah nilai dunia ini. Man arafat dunia hanan alai. Siapa yang kenal dunia, ringan dia melihat dunia ini. Jadi kalau dia dapat nikmat harta begitu banyak, dia melihatnya hanya setengah sayap nyamuk. Kalau dia dalam keadaan masalah besar, kata orang, kamu dalam masalah ini, melihat masalah itu pun dia seperti setengah sayap nyamuk. Dan sampailah dia pada maqam la khaufun alaihim wa la hum yahzan. Tapi kan ngomongkannya enak. Pas gak bisa masuk ke Singapura itu apa? Keluar itu, hilang juga itu. Sebelum kalian ngomongin, saya ngomongin duluan. Apa maknanya? Ketika kita sedang mengalami itu, ada orang lain yang mengingatkan kita, makanya bunyi kalimatnya watawasau bilhaq, watawasau bisab. Ketika nanti sampai masanya saya menganggap ini besar masalah ini dan sesak napas saya, maka saat itu adik-adik akan mengatakan, dulu kan Ustaz Somad yang menyampaikan di depan kami di Merapi, Merbabu. Ustaz mengatakan waktu itu, semua ini kan gak sampai setengah sayapnya. Ada saya ngomong begitu. Iya, ini rekamannya. Kan udah kami masukkan ke TikTok, Ustaz. Waduh, lupa saya. Terlalu berat hidup ini. Memang berat, Ustaz. Yang ringan itu istirahat. Ini kita ini mau istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ketiga-tiganya ini yu'minuna bil ghaib. Innal ladzina qalu rabbunallah ghaib tsumma istaqamu ghaib tatanazzalu alaihimul malaika ghaib. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu, menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut, tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali. Antum tetap menjadi wali murid. Wali santri. Wali santri. Tapi menurut orang ini, kalau orang biasa udah depresi nih, Ustaz. Kalau orang biasa udah stres. Ini kalau orang biasa udah pasti ke Ustadz Faizar udah dirukyah ini. Tapi antum bisa menjalannya dengan tenang. Malaikat yang dijanjikan Allah itu bukan antum bayangkan lalu antum sedang datang jam 2 malam sini lalu datang makhluk bersayap. Dia membisikkan secara halus ke dalam hati antum sehingga antum menjadi kuat dan la khaufun alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu setelah takut dan sedih antum hilang, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagia. Busra. Berbahagia. Lahumul busra fil hayatid dunya. Jadi heran kita kenapa orang ini bahagia ya. Dia kursus bahagia di mana? Itu adalah pergulatan panjang dari yu'minuna bil ghaib. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad, para asatis, doa mujahid fisabilillah, doa ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang semuanya, supaya kita sampai pada level itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Tak lain tak bukan hanya sekedar berbagi maklumat dan minta doa supaya tidak tahu kita dari lisan yang mana pintu langit itu terbuka. Apalagi antum di atas puncak yang tinggi ini. Tentu doanya lebih makbul daripada kami yang rendah. Ala hadhin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya khayra khalqillah. Assalamu alayka ya safwatullah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma qawwi imanana wa sahih ajsadana waj'alna minar rashidin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qawmil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qawmil fasiqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة علينا. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء والمجاهدون في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم اجمعنا وإياهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. و wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.